Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil hadis yang ke-514 dari bab yang dibawakan oleh mu'allif Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad tentang Iyadatul A'rab, menjenguk orang badui, dan bahwasannya menjenguk orang badui yang dia dalam keadaan sakit ini juga merupakan perkara yang sunnah disyariatkan, dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yang namanya menjenguk orang sakit itu tidak dibeda-bedakan, semuanya mendapatkan keutamaan. Nam, baik menjenguk orang sakit dewasa atau anak kecil atau orang yang pingsan, baik orang yang kita kenal atau bahkan orang yang tidak kita kenal, maka al-a'id, orang yang menjenguk, dia akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bab ini beliau kemarin membawakan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana beliau mengisahkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang badui dan mendoakan kebaikan untuknya, mendoakan kebaikan untuk orang badui tadi yang sakit, la ba'sa alaik tahurun insyaallah, akan tapi karena tidak memiliki ilmu atau kebodohan yang ada pada orang badui tadi, dia tidak menjawab dengan baik doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia mengeluh mengatakan bal humma tafur ala syaikhin kabir kaima tuzirul kubur. Ini adalah penyakit demam yang parah, demam yang berat, yang menimpa orang yang lemah, yaitu orang yang sudah tua, yang akan mengantarkan dirinya kepada kuburan, kebalam kematian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fana am idan. Nah, sekarang kita ambil penjelasan dari Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Mankhali rahimahullah, wa hadzal haditsu dallun ala masyru'iyyati ziyaratil mariyid sawa'un ta'rifuhu aw la ta'rifuhu wa amkana dhalik ay idza amkana dhalik fala yuqassir wa hiya sunnatun wa laysat minal wajibat bal hiya sunnah minas sunanil mu'akkadah fiha al ajrul katsir. Berkata al-mu'allif, berkata syarih Syekh Zaid rahimahullahu taala, wa hadzal hadits, dan hadis ini yaitu hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, menunjukkan tentang disyariatkannya untuk menjenguk orang yang sakit. Sama saja, apakah orang yang sakit tadi ta'rifuh, engkau mengenalnya, naam au ta au la ta'rifuh, atau engkau tidak mengenalnya, orang dekat denganmu atau orang yang jauh darimu. Wa amkana dzalik, dan memungkinkan hal tersebut, engkau bisa menjenguknya, tidak ada halangan atau rintangan untuk engkau menemuinya, menjenguk ke rumahnya. Aidza amkana dzalik fala yuqassir, yaitu apabila memungkinkan hal tersebut, memungkinkan bagimu untuk menjenguknya, nam Allah telah meringankan langkahmu untuk menjenguk orang yang sakit tadi, fala yuqassir, maka hendaknya jangan dia bermalas-malasan. Semangat untuk melakukan kebaikan, semangat untuk meraih keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hukumnya apa? Wahya sunnah, karena hukumnya adalah sunnah dan bukan termasuk dari kewajiban. Bal hiya sunnatun minas sunanil muakkadah. Bahkan kata beliau rahimahullahu taala, menjenguk orang yang sakit ini termasuk dari sunnah yang ditekankan, sunnah mu'akkadah, yang mana di dalamnya bisa mendatangkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, tentu bagi mereka yang betul-betul ikhlas ketika menjenguk saudaranya yang sakit dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syara'a du'a'a lil marid biqaulihi tahurun ay tahharakallahu minaz dzunub bihadzal marad wa bihadzihil humma ghaira annal a'rab la yuhsinul jawaba liqillati ilmihim wa kasrati jahlihim. Dan demikian pula hadis ini, itu hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan, mencontohkan dan telah menunjukkan kepada kita semua tentang syariat doa, mendoakan kebaikan untuk orang yang sakit, mendoakan kesembuhan, meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang sakit tadi. Biqauli, dengan sabda beliau, tahurun ay tahharakallahu minaz dunub bihadzal marad wa bihadzihil humma. Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan dirimu. Membersihkan dari apa? Dari dosa, dari kesalahan. Naam, wa bihadzal marad, dengan sebabnya adanya penyakit ini. Wa bihadzihil humma, dan dengan sebabnya, dengan sebab adanya demam ini. Sebagaimana yang telah kita ambil pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwasanya al-marad, ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya berupa penyakit apapun itu bentuknya, penyakit demam atau penyakit yang lainnya yang menimpa tubuh seorang mukmin, itu adalah keutamaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Tentunya bagi seorang mukmin. Itu bukanlah azab, bukanlah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu banyak mendatangkan kebaikan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari mereka kalangan kaum mukminin. Yang pertama, seorang hamba yang mukmin dia bisa sadar dari perbuatan dosa yang mungkin selama ini dia lakukan selama ketika masa sehatnya. Atau yang kedua, yang kebaikan yang kedua, penyakit tersebut akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghaira annal a'rab, hanya saja orang badui tadi, la yuhsinul jawab, dia tidak bisa memberikan jawaban yang baik kepada doa atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga didoakan kebaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi yang sangat disayangkan, badui tadi tidak memberikan jawaban yang baik atau jawaban yang mengenakkan untuk didengar. Mengapa demikian? Tentu hal yang wajar, liqillati ilmihim wa kasrati jahlihim. Yang namanya badui, sedikit ilmunya, naam, dan banyak kebodohannya. Dia tidak mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ilmu agama. Naam, falamma qala lahun nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, la ba'sa 'alaik, tahurun insyaallah. Ini tidak apa-apa. Penyakit ini insyaallah tidak akan membahayakan dirimu. Hanya penyakit demam. Tidak apa-apa. Tahurun insyaallah. Ini adalah penyakit yang akan menghapuskan dosamu. Ini adalah penyakit yang bisa membersihkan kesalahan-kesalahanmu. Insyaallah. Kalimat yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam litabarruk, untuk mengharap barokah dari Allah Subhanahu wa taala, atau tahurun insyaallah, yang memiliki makna Allah taala akan mengampuni dosamu, Allah akan menghapuskan kesalahanmu selama engkau tidak mengeluh, selama engkau bersabar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. La ba'sa 'alaik, tidak mengapa, jangan kau mengeluh, engkau harus bersabar, tahurun insyaallah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan dan mengucapkan perkataan yang baik tersebut kepada badui tadi, ma radda alaihi birraddil hasan. Ternyata badui tadi tidak membalas ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan balasan yang baik. Qala li anna ar-radd al-hasan la yasduru illa min ahli al-ilmil muwaffaqin. Karena sesungguhnya jawaban yang baik, ucapan yang lurus itu tidaklah akan muncul melainkan dari mereka orang-orang yang memiliki ilmu, al-muwaffaqin, dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Syekh Zaid menerangkan bahwasanya ucapan yang baik, nah, balasan dari ucapan yang baik itu tentu tidak akan muncul melainkan dari orang yang sudah memiliki ilmu. Dia pernah belajar ilmu agama, memiliki ilmu al-muwaffaqin. Demikian pula yang kedua, dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ucapannya bisa baik, ucapannya bisa sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Karena apa? Tidak cukup hanya ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu atau dia pernah belajar, akan tapi ketika dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, terkadang dia mengucapkan ucapan yang jelek, ucapan yang kotor, karena dia tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari, wal iyadzu billah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan kita tentunya harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya untuk selalu istiqomah, untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, Al-Qur'an dan Sunnah yang telah kita pelajari bersama. Li'anna raddal hasan la yasduru illa min ahlil ilm al-muwaffaqin. Karena jawaban yang baik, ucapan yang benar itu tidak akan muncul kecuali dari ahlul ilm al-muwaffaqin, orang-orang yang memiliki ilmu dan dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hadza arabiyyun jahil dzammal huma wa annaha humma tafur wa tanziluhul kubur. Dan orang badui ini adalah orang yang jahil, orang yang tidak mengenal ilmu agama, kemudian dia mencela penyakit demam tadi, penyakit yang sedang menimpanya. Dia mengatakan wa annaha humma tafur wa satanziluhul kubur. Ini adalah penyakit demam yang berat, penyakit demam yang tinggi, panas yang tinggi, wa satanziluhul kubur, dan ini akan mengantarkan dirinya ke kuburan, mengantarkan dirinya kepada kematian. Dia tidak memiliki apa? Sifat optimis akan mendapatkan kesembuhan, tidak memiliki sifat raja, mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, keyakinan akan datangnya kesembuhan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah didoakan kebaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hendaknya seorang mukmin memiliki keyakinan yang baik, hendaknya dia berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolongnya, Allah akan menyembuhkannya, Allah tidak akan membinasakan dirinya. Tidak halnya dengan badui tadi, itu semua karena kebodohan dan kurangnya ilmu yang ada pada dirinya. Ketika dia didoakan kebaikan, dia malah mencela penyakit yang menimpanya dan tidak memiliki sifat optimis untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fana'am idan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fana'am idan. Jika demikian, jika begitu, maka iya. Wa hadhihi jumlah, maka jumlah atau kalimat ini, qila fana'am idan yahtamilu an yakuna du'a'un alaih wa yahtamilu an yakuna khabaran amma ya'ulu amruhu ilaih. Maka ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam fana'am idan. Jika begitu, maka iya. Ini mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fana'am idzan ayakuna du'aan alaih. Ini adalah doa kejelekan untuknya. Kalau kamu memang tidak punya rasa raja, mengharap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak punya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah keadaanmu. Engkau akan meninggal dengan sebab penyakitmu. du'aun alaih, doa kejelekan untuknya, atasnya. Wa yahtamilu ayyakuna khabaran amma ya'ulu amruhu ilaih. Dan kemungkinan yang kedua dari ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, fa na'am idzan, ini adalah bentuknya khabar, ai pengkhabaran tentang apa-apa dari perkaranya yang mana dia akan kembali kepadanya. Dari kalimat badui tadi yang terakhir, kaima tuziruhul kubur, hatta tuziruhul kubur, karena akhir dari semua perkara seorang hamba tentunya adalah kematian. Jika begitu, iya, semua orang akan meninggal. Demikian pula engkau. Naam, akan menghadapi kematian dan akan diantarkan ke kuburan. Khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-fa'u fihi mu'aqqabatun limahdzufin takdiruhu idza abaita fana'am. Ai kama kana kama dzananta. Maka huruf fa di sini Nabi SAW mengatakan apa? Fana'am. Huruf fa di sini mu'aqqabah, didatangkan di akhir untuk mengakhiri dari kalimat yang dibuang, dihilangkan takdirnya. Naam, itu adalah idza abaita, ketika engkau tidak mau. Naam, tidak mau didoakan kebaikan, tidak mau mengharap dari Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang baik. Fana'am, maka iya, ay kama kan kana kama dzananta, sebagaimana yang kau duga, kau akan meninggal, kau akan diantarkan ke kuburan dengan sebab penyakit yang telah menimpa dirimu. Qala wa hadza huwa al-mutabadir ila dhihni bi annahu lam yuhsinu ar-radd li jahli. Ajabahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadzal jawab. Dan inilah yang muncul di pikiran. Bi annahu lam yuhsinu ar-radd, di pikiran seorang yang membaca hadis ini, bahwasanya badui tadi tidak bisa menjawab dengan baik ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kebodohannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan jawaban ini, ai fana'am idzan. Kemudian faedah yang selanjutnya, qala wa fihi idzatun li ghairihi minal ummah bi haitsu idza 'ada syakhsun al marid wa qala lahu la ba'sa 'alaika tahurun insyaallah يقول الحمد لله ويسلم أمره إلى الله فيرتاح ويستمع كذلك يطمئن عليه بأنه موفق وسيثبته الله ما دام حمد الله وأثنى عليه عز وجل. Dan di dalam hadis ini pula kata beliau rahimahullahu taala, idhatun li ghairihi minal ummah, ada sebuah pelajaran untuk selainnya dari orang badui ini, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idzah, mau idzah, pelajaran atau nasihat yang bisa kita ambil, yang mana idza ada syakhsun al marid, ketika ada seseorang yang menjenguk orang yang sedang sakit, wa qala lah, dan dia mengatakan kepada orang yang sakit tadi, la ba'sa alaik, tidak apa-apa, tahur insyaallah, ini adalah sebagai penghapusan dosa untukmu. Naam, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirimu. Yaqulu alhamdulillah. Hendaknya orang yang sakit tadi yang didoakan dengan kebaikan tadi mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya dia pula menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin, harusnya dia yakin Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan penyakitnya. Naam, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari apa yang sedang dia hadapi berupa kesulitan dan musibah. Dia hendaknya memiliki sifat roja, betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ada saudaranya menjenguk, mendoakan kebaikan, tentu itu adalah sebuah hiburan dan dorongan kebaikan dari saudaranya. Dan urusannya hendaknya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika keadaannya demikian, fayartahu wassami kadzalika yatma'in alaih, maka dia bisa merasakan rohah, ketenangan, kelapangan, assami kadzalik, demikian pula yang mendengarkan. Naam, yang mendengarkan jawaban yang baik tersebut, dia akan tenang kepadanya, kepada orang yang sakit tadi, bahwasannya dia telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekokohan kepadanya selama dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keadaan seorang mukmin. Tidak boleh dia berkeluh kesah, tidak boleh dia marah, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah semua perkara yang haram. Seorang mukmin harus bersabar dalam setiap keadaannya. Ketika lapang dia bersyukur, ketika susah dia bersabar dan tetap dan terus memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang demikian akan mendatangkan kelapangan dalam dadanya dan tidak akan menyebabkan kesempitan di dalam dirinya. Kemudian kata beliau, lakin idza ra'a minhul ya's min rahmatillah wa anna hadhihi al-humma sallataha alaihi liyuhlika wa ma syakala dzalik ma ahsana ar-radda ka hadzal a'rabi hinama da'a lahun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ketika orang yang didoakan, orang yang sakit tersebut didoakan kebaikan, didoakan kesembuhan, ra'a minhul alyas min rahmatillah, dia memandang bahwasanya dia orang yang menjenguk memandang diri orang yang sakit ada keputusasaan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata orang yang didoakan tadi kebaikan dia malah menganggap al-humma, penyakit demam itu adalah penyakit yang Allah timpakan kepada dirinya karena Allah ingin menghancurkan dirinya, membinasakannya, atau yang selainnya, ma'ah sanarrat. Tentu dia tidak bisa menjawab dengan ucapan yang baik. Nah, ini orang yang tidak memiliki ilmu. Orang yang jauh dari ilmu agama, tentu keadaannya demikian. Ketika dia didoakan kebaikan, malah dia berputus asa, malah dia menyalahkan penyakitnya, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, berkeluh kesah, ma'ah sanarrat. Tentu dia tidak bisa membalas dengan ucapan yang baik sebagaimana orang badui tadi ketika didoakan kebaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari apa yang disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala dari Iyadatul A'rab. Adapun yang berikutnya masih berkaitan dengan menjenguk orang yang sakit, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nama Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.